Oke, menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo kelepean. Ayo, bye. Borek. Ih, kena bakul borek, ke. Apa ini ngarep cukup borek? Ayo, borek. Borek, sewu lima ngatu selu. Borek. Hei, bakul borek, anaknya ini. Rika jadi patut atau ya? Ngerti lah, gara wong madang nang tritikan tuh ya. Borek. Mana kejadurak kono ini, borek. Dodol orang patut. Borek, kok digodek sama juga tuku. Oleh gara wong madang yang nang tritikan ya. Madang aja maning campur kepok karo mendoan, asal gontorane karo borek. Nak pisan, Kang. Alah, jan ke borek kudu borek sembarangan, Kang. Kenyong ngadol borek kudu sembarang borek. Ke borek lu dan batuk, yang bisa mengobati lu dan batuk. Ini dia untuk Anda para pasukan borek. Nah, kalau batuk disertai flu, minum saja borek flu dan batuk. Ini borek, dene kan. Nah, dene mau lunga karo lilik esuk-esuk, mari kisik. Nah, ora apa-apa ya. Ora dene lilike ya ora apa-apa, Bro. Nah, baik, sekali lagi borek flu dan batuk mengobati berbagai macam penyakit flu. Lo burung, lo entok, lo basur, lo stasiora suki-suki, ngantek boyok kepada remek gara-gara disikat nganggo jurus kung flu, mari. Borek flu dan batuk manjur juga untuk mengobati segala macam penyakit batuk. Batuk ginjal, batuk alergi, batuk berdahak, ngantek batuk menjoto, disikat tanggane gara-gara linggapnya kondasi lebih batian. Mari, anggir minum borek flu dan batuk. Ayo, borek flu dan batuk tersedia dalam berbagai macam kemasan. Sing diwadahi plastik, anak. Sing dibuntel kandi, akeh. Sing dibungkus karo kantong gandum, cak-cak tiga biru, pirang-pirang. Borek flu dan batuk bisa dikonsumsi dengan berbagai macam cara. Dilek karo banyu nginum utawa gedrang, bisa. Dipangan bareng karo sega, teyeng bae. Angger kali duit resi ora teyeng, esuk-esuk menjadikan maring pasar. Tuku kacang, balik kacangnya digodok karo borek flu dan batuk, mateng telerake. Asal padahal resik, berarti obatnya wis kebangan. Esi ora aja bae. Waduh, kalau kayak gue sore siap bayar, mari gue nanya yang bayar kan, gak usah khawatir. Nang uman yang anak pelintang tentu kayak, cang Amerika di cangar, borek flu dan batu kayak di pelintang akan masa orang lebuah. Tapi dijamin waktu utawa flu nya mari, dari telaknya Singapura. Oke, sekali lagi untuk urusan flu utawa batuk, hanya borek flu dan batu. Borek flu dan batu, baca aturan pakai. Bila saya berlanjut, nah, berarti jenengan sing ora teles maca.